Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rangkaian pertemuan yang ke-10 dari daurah kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita untuk mengambil faedah-faedah yang telah kita bahas di dalam daurah ini, serta dapat menjadi bahan ilmu bagi kita dan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keyakinan kita terhadap agama Allah yang mulia ini. Ungkapan salat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat beliau yang benar-benar mengikuti ajaran yang beliau wariskan, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk berjalan di atas sunnah beliau. Para ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang ke-10 ini, dalam daurah ini, ada pertemuan yang terakhir insyaAllah dalam membahas kitab Tadmuriyah karya Syekh Islam Taimiyah. Kita akan sebutkan pembahasan-pembahasan terpenting dalam kitab ini secara ringkas, yaitu ringkasan tentang kitab ini. Pertama, di mukaddimah beliau menjelaskan tentang yaitu sebab beliau menulis kitab ini. Di dalam sebab menuliskan kitab ini, beliau menjelaskan bahwa kitab ini adalah jawaban terhadap pertanyaan, dan begitu pentingnya pertanyaan tersebut serta pentingnya hal yang ditanyakan. Kata beliau, karena banyaknya orang yang membahas masalah ini, ya, kadang-kadang tanpa ilmu, kadang-kadang justru berlawan dengan al-haq. Kasratu may yakhuduna fihi bighairi ilmin aw bil batil. Membahas masalah qadar dan asma sifat ini, ya. Qadar dan asma sifat, ya, dibahas, ada yang membahasnya tanpa ilmu atau membahasnya dengan al-batil, dengan cara kebatilan. Kemudian beliau menjelaskan tentang setelah mukaddimah. Jadi di awal beliau menjelaskan pembahasannya sangat penting. Pertama, karena bicara masalah asma sifat berhubungan dengan yaitu apa namanya? Sifat Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jika pembahasan ini tidak dibahas dengan sesuai manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, maka tertutuplah pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah topiknya adalah masalah asyara' wal qadar, ma'al farq baina aslaini. Ba'ayan al farq baina aslaini. Yaitu menjelaskan tentang masalah beriman kepada takdir yang disalahpahami oleh sebagian orang sehingga mempertentangkan antara beriman kepada takdir dengan menjalankan perintah-perintah agama. Ini topik bahasannya dalam kitab ini. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan, ya, isi kitabnya menjelaskan muqaddimah al-asul awal, yaitu dalam manhaj salaf dalam tauhid asma wa sifat. Kemudian juga menyebutkan tentang manhaj al-mukhalifin dalam memahami tauhid asma sifat, serta menanggapi berbagai paham-paham yang menyimpang dari manhaj al-sunnah atau manhaj salafus saleh dalam memahami tauhid asma sifat tersebut. Dua asal yang beliau bahas dalam mengimani tauhid asma sifat itu adalah pertama, al-qawlu fi ba'd as-sifat kal-qawli fi ba'd al-akhar. Al-qawlu fi ba'd as-sifat kal-qawli fi ba'd al-akhar. Kaidah ini untuk membantah dari orang-orang yang mengimani sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari sebagian yang lainnya. Seperti dari kelompok Qullabiyah, Al-Asy'ariyah, wal Maturidiyah. Yaitu al-qaulu fi ba'd sifat kal-qaulu fi ba'd al-akhar. Mengimani sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala seperti mengimani yang lainnya. Jangan dibeda-bedakan karena babu sifat wahid. Pertama, yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dibeda-bedakan, ini ditakwil sana tidak. Nah, ini yang kemarin kita sebutkan asbabul dalal, yaitu yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman dengan sebagian sifat dan tidak beriman dengan sebagian yang lainnya. Kenapa alasannya? Kenapa di sini tidak ditakwil, di sana ditakwil? Padahal babu sifat babun wahid. Contohnya di sini jika orang-orang Asy'ari mengatakan bahwa Allah itu memiliki sifat al-irada wal masyiah, as-sam' wal basar, al-haya wal ilm, al-qudra wal irada, ya, ada tujuh sifat yang mereka tetapkan, wal kalam. Jika tidak terdapat penyerupaan Allah dengan makhluk dalam sifat-sifat yang mereka yakini ini, tentu demikian pula dalam sifat-sifat yang mereka nafikan, yang mereka ingkari, al-istiwa, wal-ulu, wal-yad, wal-wajah, garus dalika minas sifat, yang lainnya dari sifat-sifat Allah SWT yang terdapat Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Jika mereka mengatakan dalam istiwa terdapat tasbih, menyerupakan Allah dan makhluk, dalam ulu demikian pula, maka kita katakan demikian pula dalam sifat yang kalian akui bagi Allah SWT, seperti sifat terbasar, makhluk melihat, Allah juga melihat. Jika kalian mengatakan, membedakan bahwa sifat Allah al-basar berbeda dengan sifat Allah dengan sifat makhluk al-basar, demikian pula sifat al-istiwa Allah SWT berbeda dengan sifat sifat istiwa al-makhluk, al-qawlu fi ba'd sifat kal-qawlu fi ba'd al-akhir. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang ketiga, kaidah yang kedua adalah al-qawlu fi sifat kal-qawlu fi zat, yaitu mengimani sifat-sifat Allah seperti mengimani adanya zat Allah. Kaidah ini membantah orang-orang yang menafikan sifat secara mutlak, secara keseluruhan. Karena mereka menafikan, sebab mereka mengatakan menetapkan sifat-sifat itu melazimkan menyerupakan Allah dengan makhluk. Melazimkan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Nah, kemudian kita katakan al-qawlu fi sifat kal-qawlu fi zat. Sebagaimana kita meyakini Allah punya zat tidak seperti zat makhluk, demikian pula kita meyakini Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk. Sebenarnya Allah tegaskan dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan Allah itu Maha mendengar, Al-Maha melihat, Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah tetapkan sifat itu, yang dinafikan adalah keserupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu kaidah yang beliau sebutkan dalam masalah sifat. Ada dua yang beliau sebutkan di sini. Ya. Kemudian beliau membuat dua contoh dalam memahami sifat Allah ini untuk menjawab beberapa syubhat orang tadi. Yaitu kaidah yang kita sebutkan, al-ittifaqu fil asma la yalzimu tamassul musamma. Kemiripan dalam nama bukan berarti serupanya yang mempunyai nama tersebut yang sama itu. Ya, namanya sama belum tentu hakikatnya sama. Di sini beliau mencontohkan tentang yaitu kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang beriman dalam surga, di mana nama-nama nikmatnya sama dengan nama-nama kenikmatan yang ada di dunia, akan tetapi hakikatnya jauh berbeda. Ya, Allah menceritakan kepada kita tentang nikmat surga dari jenis makanan, minuman, tempat tinggal, ya. Maka Allah Subhanahu sebutkan buah-buahan, ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar lahum fiha azwajun mutahharatun wa lahum fiha azwajun mutahharatun lahum fiha azwajun mutahharatun lahum fiha khalidun. Surat Al-Baqarah. Wa basyir ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruzuku minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu mutasyabiha. Ini adalah yang Allah beri kita beri rezeki dulu waktu di dunia, mirip mutasyabihan. Lihat tafsirnya kan, mutasyabih dari siapa? Min sisil asma, atau mungkin al-laun wasyakal, tetapi wat-ta'amla. Atas syakal maksudnya mungkin anggur, tapi rupanya beda, besarnya beda. Sebenarnya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ketika beliau waktu salat khusuf, beliau mundur dan maju. Lalu beliau menunjuk, kenapa engkau tadi mundur ke dalam salat, ya Rasulullah? Beliau katakan, ketika saya maju, Allah berikan kepada saya surga. Dan saya melihat, yaitu satu tangkai anggur. Seandainya aku ambil satu biji anggur saja, sesungguhnya mencukupi penduduk bumi ini sampai hari kiamat. Satu biji anggur. Namanya anggur, sama. Anggur surga, anggur dunia. Namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Nah, mutasyabihan. Kullama ruzuku minha min thamaratin qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Mirip. Namanya, warnanya mungkin, tapi rasa, ya, kenikmatannya jauh berbeda. Nah, itu contoh yang pertama beliau katakan sama nama, sesama makhluk aja sama nama, tidak sama hakikatnya. Wa amdatna bi faakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Di mana Allah sebutkan dalam surga itu Allah sediakan untuk orang beriman buah-buahan dan daging dan apa saja yang kamu mereka inginkan. Ada di sana buah-buahan, daging, ada rusa, ya. Yang suka ikan bakar juga ada. Yang suka ayam goreng juga ada. Apa yang ingin? Wa mimma yashtahun. Wa amdabnam bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Disediakan untuk mereka buah-buahan dan daging dari apa yang mereka inginkan. Mau apa? Buah-buahan apa? Mau daging apa? Nas'allaha yarzuqana al-jannah. Ma'ilmina bihadil asya akhbarana bi annana la na'rif haqa'iqaha wa kaifiyataha. Bersamaan dengan Allah memberitahu kita tentang nikmat-nikmat surga dengan nama-nama yang mirip yang ada di dunia, tapi kita tidak mengetahui tentang hakikat dan bentuknya yang asli. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, kata Allah. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang Allah sediakan untuk mereka. Min kurrati a'yun. Siapa itu kurrati a'yun? Yaitu, ya, dari nikmat-nikmat pelipur lara, membahagiakan istri-istri yang cantik. Jazaa'a mimma kaanu ya'malun, balasan terhadap apa yang mereka amalkan. Fa idza kana hadha tabayyun waqi'an baina makhluqat wa min babil aula yaqa bainal makhluq bainal khaliq wa makhluqatihi. Jika begitu besarnya perbedaan antara sesama makhluk, meskipun sama namanya, tentu perbedaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk akan sangat jauh berbeda lagi sebagaimana perbedaan antara khalik dan makhluk itu sendiri. Tidak akan ada kesamaannya. Nah, ini bantahan sekaligus bagi orang yang mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk, sekaligus bantahan bagi orang yang mengingkari sifat makhluk, sifat Allah dengan alasan akan terdapat tasybih di dalamnya. Ya. Kemudian beliau mencontohkan yang kedua, di sini tidak disebutkan dalam ringkasannya, yaitu dengan ruh. Untuk menjawab syubhat orang, bagaimana kita meyakini sesuatu ya yang kita tidak tahu hakikatnya, bisa kita beriman dengannya? Beliau mencontoh dengan ruh. Contoh kedua dalam kitab ini beliau sebutkan, di mana semua orang yakin tentang adanya ruh, namun tidak ada seorang pun dari manusia yang tahu tentang hakikat ruh. Jika kita aja mungkin beriman dengan sesuatu ya dari makhluk yang tidak kita ketahui hakikatnya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita tidak akan tahu satu pun hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yakin Allah itu punya sifat. Sebenarnya keyakinan kita tentang ruh, ruh itu ada ya dan mempunyai sifat, ya, kita enggak tahu hakikatnya. Kita yakin adanya. Dan ini sudah kita jelaskan dalam penjelasan yang panjang lebar, banyak sekali dalam kehidupan ini hal-hal yang tidak kita tahu hakikatnya, kita percaya tentang adanya. Setelah itu beliau menjelaskan secara ringkas juga mazhab manusia tentang beriman kepada perkara-perkara hari akhirat atau kabar-kabar yang gaib. Yang gaib itu tentu termasuk dalam masalah asma' sifat di sini. Ada ahlu tanzil, ada ahlu ta'til, ada ahlu takhyil. Ini mazhab-mazhab manusia yang perlu singgung sebetulnya. Beliau mengatakan ahlu tanzil adalah orang beriman dengan segala apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Sunnah dari perkara-perkara akhirat, ya. Dan mereka meyakini dengan ilmu yang yakin ada perbedaannya antara segala perkara yang di akhirat dengan perkara yang di dunia. Ya. Walaupun sama namanya. Yang kedua, ahlu ta'til. Mereka yang mengingkari apa yang Allah beritakan ya, tentang sifat-sifatnya dan perkara-perkara akhir, hari akhirat ya, dan mengingkari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Ahlu ta'til. Ahlu takhyil, yaitu orang karamita dan falsifah, mengatakan bahwa berita-berita hari akhirat itu adalah khayalan-khayalan saja, tidak ada hakikatnya. Ya, sebenarnya yang dilantangkan oleh salah seorang tokoh partai mengatakan dalam masalah beriman kepada hari akhirat, kata mereka kan itu hanyalah khayalan-khayalan ya, dengan cara mengolok-olok. Ini adalah kufrun billah. Al-amsalu ala qisa fi haqqillah. Kemudian beliau menyebutkan tentang membantah berapa syubhat juga. Qiyas yang digunakan dalam hak Allah itu qiyas apa? Qiyas itu ada tiga. Qiyas at-tamthil wa qiyas asy-syumul. Summa qiyas aula. Yang dipakai dalam memahami sifat-sifat Allah qiyas aula. Maksudnya gimana? Qiyas aula ini ya. Jika sesama makhluk saja, tadi yang kita sebutkan contohnya, tidak ada kesamaan dalam hakikat sifatnya meskipun sama namanya, tentu min babil aula adanya perbedaan antara hakikat sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu namanya qiyas aula. Ini dari dalil cara menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan qiyas aula ini juga digunakan dalam kaidatul kamal. Apa itu kaidatul kamal? Kullu sifatin yatisifu bihal makhluk. Ya. Min sifatil kamal. Fallahu aula biha ma lam yakum aw ma lam yalzam minhu an-naqs. Jadi sifat-sifat yang baik daripada makhluk ini, maka Allah lebih utama memiliki sifat itu daripada makhluk. Seperti sifat yang baik pada makhluk, makhluk yang melihat, makhluk yang mendengar lebih sempurna dari makhluk yang tidak melihat, dari makhluk yang tidak mendengar. Maka Allah lebih aula memiliki sifat itu karena lebih sempurna. Ini sifat itu sifat menunjukkan kesempurnaan. Tapi selama sifat itu pada Allah SWT tidak melazimkan an-naqs. Contohnya kenapa? Karena sifat ada sifat yang sempurna pada makhluk tidak sempurna ditetap bagi Allah. Contoh masalah orang yang punya anak lebih baik dari orang yang tidak punya anak. Orang yang bisa tidur lebih baik dari orang yang tidak bisa tidur. Maksudnya bukan tidur dalam pengajian ya. Tidur maksudnya tidak seperti orang yang susah tidur gitu. Gitu. Yang harus makan obat dulu. Tapi sifat ini yalzam fillahi naqsun, tidak boleh kita tetapkan. Maka disyaratkan malam yang malam yalzam fihaqillah naqsun, selama tidak melazimkan kepada hak Allah itu naqs, kurangan. Kemudian misal sani tadi sudah disebutkan bagaimana ruh ya. Jadi di mana kita bisa memahami makna-makna sesuatu tapi kita tidak mengetahui tentang kaifiatnya, itu yang tadi ruh ya. Barang siapa mengingkari sifat ruh yang terdapat dalam Al-Qur'an kana mu'tilan, maka dia ada orang-orang yang mengingkari sesuatu yang nyata. Demikian pula orang mengingkari sifat-sifat Allah ya. Kemudian beliau menyebutkan 7 kaidah yang sangat bermanfaat. Yang pertama, sifat Allah itu terbagi dari min haitsul isbat wan nafi ila nu'ain, sifatul musbata wa sifatul manfiyah. Sifat Allah itu ada 2 jenis, sifat yang ditetapkan bagi Allah, sifat yang dinafikan dari Allah. Sifat yang ditetapkan adalah sifat-sifat yang sempurna yang Allah sifatkan, yang sebutkan di dalam Quran dan Sunnah oleh Rasulullah SAW. Sifat apa sebenarnya? Al-wahdaniyah, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Ini sifat wahdaniyah. Al-ilmi, al-ilm misal, wallahu bikulli syai'in alim, innallaha bikulli syai'in alim. Al-basir, innallaha sami'un basir. Hakimu, innallaha hakimun azizun hakim. Semuanya sifat-sifat Allah. Ya, sabih isma rabbikal ala sifatul ulu. Nah, itu sifat al-musbatah. Sifat yang tetap kembali Allah. Sifat al-musbatah ini terbagi 2 juga. Sifat zatiyah wa sifat al-khabariyah. Sifat fi'liyah. Sifat zatiyah, sifat fi'liyah. Sifat zatiyah yaitu ma la yanfaqu anillah. Yaitu Allah bersifat dengan sifat itu setiap yakni la yanfaqu anillah, yang tidak pernah terpisah. Tapi kalau sifat fi'liyah yaitu ya ta'allaq bil iradatillah, sifat fi'liyah itu yang berhubungan dengan kehendak Allah. Kalau sifat fi'liyah ini yaitu aslus sifat, disebut ainus sifat wa jinsus sifat. Seperti sifatul kalam, Allah berbicara kapan ia kehendaki, dengan siapa yang ia kehendaki daripada para rasulnya. Sifatul nuzul wa sifatul istiwa, Allah memiliki sifat nuzul kapan ia kehendaki sesuai dengan kehendak dia. Sifatul kalam demikian, sifatul nuzul wa sifatul istiwa. Itu sifat fi'liyah namanya. Al-khalqu juga sifat fi'liyah, Allah ciptakan, Allah akan mencipta, fa'alul mayurid, Allah menciptakan berbuat setiap saat. Itu sifat fi'liyah. Contohnya, sifat fi'liyah Allah dalam cara ciptaan. Allah ingin menciptakan lebih dahulu arasy, baru setelah makhluk makhluk yang lainnya. Allah menciptakan lebih dahulu langit, baru umpamanya bumi, atau sebaliknya. Ya. Kemudian Allah menciptakan umpamanya makhluk ini berbeda-beda generasi ke generasi. Diceritakan terlebih dahulu orang tua kita, baru kita setelah itu. Itu sifat fi'liyah, sesuai dengan masyiatillah, kehendaknya Allah dan iradanya Allah untuk berbuat dengan sifatnya itu. Tapi asul sifat sabitatun, tapi jinsus sifat Ini maksudnya afrad terjadinya Allah memiliki sifat kalam, tapi terjadinya al-kalam lillahi ta'ala pada saat dia menghendaki untuk bicara. Bukan berarti sifatul kalam Allah bicara terus, tidak, karena sifatul kalam ya ta'ala bi ya sama sifat fi'liyah, sesuai dengan kehendaknya Allah, dengan siapa dia berbicara, apa yang Allah mau bicara kepada para malaikatnya atau kepada rasulnya. Gitu. Ar-rahma sifat fi'liyah. Maka itu Allah yarham may yasha wa yahdi may yasha hidayah. Allah pilih ini ditunjuki, ini tidak ditunjuk, ini beri rahmat, ini tidak. Sifat fi'liyah. Baik, itu sifat apa? Musbat. Sifat manfiyah. Sifat manfiyah ini memiliki kaidah, yaitu yalzam isbat kamal diddihi. Maksudnya apa? Setiap sifat yang Allah nafikan dari dirinya, wajib kita tetapkan lawan dari sifat yang dinafikan itu. Kenapa tidak kita nafikan saja, Ustaz? Beda antara sifat manfiyah bagi Allah dengan makhluk. Ya. Karena kalau kita nafikan, la yalzaminu kamal. Kalau nafi saja tanpa ada isbatul sifat al-kamal diddihi, sifat yang sempurna lawan dari sifat yang nafikan, tidak menunjukkan kesempurnaan. Contoh, la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Yusbatu didduhu bahwa kamal qiyumiyati Allah. Allahu la ilaha illa huwaihul qayyum, la ta'khudhu sinatun wala naum. Jadi untuk menjelaskan mana kesempurnaan qiyumiyah Allah, sifat qiyumiyah Allah. La yadhlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak menzalim siapapun. Itu menetapkan sifat al-adl bagi Allah Subhanahu wa taala. La yadhlu rabbi wa la yansa, Rabbku tidak pernah sesat dan tidak pernah lupa. Ini adalah kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi beda, dalam sifat-sifat manfiyah harus ditetapkan lawan dari sifat yang dinafikan itu, supaya dinamakan qaidatul kamal, supaya dalam sifat-sifat manfiyah itu terlihat muncul kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menafikan az-zulm dari dirinya, dari sifat kezaliman, berarti Allah itu maha adil. Ketika Allah menafikan sifat lupa, ya la yadullu rabbi wa la yansa, itu menunjukkan kesempurnaan apa? Ilmunya Allah. La yu'jizu syai', Allah itu tidak ada yang melemahkan. Itu menunjukkan tentang ketika Allah SWT menciptakan mama sanamil lugub, ketika Allah menciptakan ini tidak ada menimpa oleh rasa capek sedikit pun. Mama sanamil lugub. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam sifat-sifat yang namanya sifat apa? Manfiyah. Karena kalau fahaikal makhluk, kita katakan si fulan tidak kaya. Kalau si fulan tidak miskin, belum tentu dia kaya. Ya. Belum tentu dia kaya. Ya. Si fulan umpamanya tidak kikir, tapi belum tentu dia bersifat derma. Kenapa? Karena dia enggak punya, mau ngasih apa dia? Jadi apa beda antara sifat manfiyah pada makhluk? Manfiyah pada makhluk la yamzul kamal. Al manfiyah fi sifati la yalzaminu kamal. Ya. Disebutkan si fulan tidak pendek, belum tentu dia tinggi. Ya, maka sifat kamal Allah, sifat-sifat manfiyah dari Allah, yalzim minhu kamal, menetapkan sifat yang lawannya itu sempurna bagi Allah SWT. Tapi pada makhluk belum tentu. Maka itu tidak enggak ada alam memahami si fulan tidak miskin lalu dipahami dia langsung kaya gitu. Belum tentu dia orang yang paling kaya. Si fulan tidak malas, belum tentu dia orang yang paling rajin. Rajin iya mungkin, tapi bukan paling rajin. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau menafikan la yadhlimu rabbuka ahada, Allah tidak menzalimi siapapun, ini menunjukkan kamal adlillahi taala. Maha adil. Itu kaidah dalam sifat. Ini ringkasan-ringkasan saja. Kemudian kaidah yang kedua, sesuatu yang didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala dari nama dan sifat madar wa ala maslahatain. Itu apa namanya? Sifat-sifat yang didoakan, nama-nama yang didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya madar wa ala maslahatain, kesimpulan atau apa namanya itu, mencakup dua masalah. Yang pertama adalah bantahan kepada orang ahlu tahwid yang mengatakan bahwa nusus sifat tidak gair zahir makna. Fa yafawidun al-ma'na ila Allah. Jadi bantahan terhadap orang ahlu tahwid yang mereka mengatakan bahwa makna-makna sifat itu tidak diketahui. Ya, maka mereka tafwidul makna, bukan tafwidul kaifiyah. Beda antara tafwid al-sunnah dan tafwid ahlu at-ta'til. Ahlu ta'til mentafwidkan makna, ahlu sunnah mentafwidkan kaifiyah. Kenapa? Karena makna nama-nama Allah, makna sifat itu jelas sekali. Kalau tidak diketahui maknanya, untuk apa Allah menurunkan Al-Quran menisbahkan sifat itu kepadanya? Kalau tidak akan diketahui maknanya, bukan untuk dipahami. Bahkan diketahui maknanya, as-sami' ghairu basir, as-sam' ghairu basar, al-ulu ghairu nuzul. Tahu semua itu beda mana. Gitu. Ini makna al-am, makna al-am, makna yang umum untuk makna sifat itu. Kenapa bahwa nama-nama apa yang Allah nisbahkan kepada dirinya itu adalah diketahui maknanya? Karena Allah asdaqul qailin. Kalau ada orang ngomong tidak diketahui maknanya, itu sebetulnya mencela orang yang ngomong, mencela orang yang menyampaikan perkataan itu. Nah, orang-orang ahli tafwid ini sebetulnya mencela Allah. Itu Allah memberi sebuah lafaz berbicara kepada manusia tapi enggak diketahui maknanya. Dan mencela kitab Allah. Berarti dalam kitab Allah ini penuh dengan lafaz-lafaz makna apa? Bahasa-bahasa yang tidak diketahui maknanya. Dan mencela Rasulullah, berarti Rasulullah SAW banyak juga tidak tahu makna Quran ini, karena mereka itu tafwid semua. Dan mencela para sahabat, berarti para sahabat hanya mengimani lafaz-lafaz yang tidak tahu maknanya oleh mereka. Jadi di mana makna Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, afala tadabbarunal Quran? Allah menyuruh kita untuk mentadabbur Al-Quran. Kalau tidak akan paham maknanya, untuk apa Allah menyuruh kita mentadabburi ke Al-Quran? Kemudian sifat-sifat itu datang dari Allah yang maha sempurna ilmunya tentang dirinya. Dan tidak ada yang lebih kenal dari Allah kecuali Rasulullah SAW dari kalangan makhluk ini. Maka oleh sebab itu kita ikuti apa yang disampaikan Rasulullah dalam sabda beliau. Oleh sebab itu, madza al-sunnah al-jamaah, tidak ada satupun dari kalam Allah dan kalam Rasulullah SAW yang tidak ketahui maknanya. Ya. Kemudian yang kedua, sifat dan nama yang dinafakan kepada Allah itu bantahan juga untuk orang ahli ta'til dan ta'wil. Mereka menganggap bahwa zahir nusus tu'addi ila tahayyus wa tajsim wa tajassum wa tajsim wa qul fi bi'annahu fi jiha. Bantahan untuk orang ahli ta'til yang mengatakan kalau kita mempercayai sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu melazimkan tasbih, tajsim. Mereka mengatakan itu zahir nusus. Mereka telah keliru dalam mengatakan zahir nas-nas sifat itu. Karena zahir nas sifat bukan zahirnya sifat makhluk, tapi sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka memahami zahir dari nas sifat itu sifat makhluk. Akhirnya mereka mentakwil nas-nas sifat tersebut. Kemudian beliau berbicara juga tentang al-alfaz mujmalah seperti jihad. Allah laisa fi jiha. Ini keperkataan orang ahlul kalam. Mereka alasannya mengingkari sifat ulu itu adalah kalau begitu Allah fil jiha wal jiha itu makhluk. Kalau kamu katakan Allah fil ulu berarti Allah itu pada suatu arah. Arah itu adalah makhluk. Kalau begitu kamu mengatakan Allah fil makhluk. Tetapi mereka enggak nyadari sendiri, mereka mengatakan Allah fi kulli makan berarti Allah di mana-mana di atas makhluk ini. Al-jihad Allah fil ulu, jihadul ulu, jihad laisa jihadul al-makhluk. Tidak ada secara aras makhluk di sana. Innama jihadullah wahda. Tetapi Ahlus Sunnah tidak menamakan Allah punya jihad. Karena Allah tidak pernah mengatakan ini fi jihad. Nah, maka orang ahlul bidah itu dari dulu ya, yang sering kita katakan, mereka selalu merubah lafaz syar'i dulu supaya mereka bisa masuk ke syubhatnya. Maka sifat ulu mereka ganti dengan nama sifat jihad. Sifat tangan mereka katakan tajsim, al-jisim wal tajassud gitu. Mereka ganti supaya bisa memasukkan syubhat mereka. Kalau itu Allah berjihad, Allah munazza anil jihad gitu. Padahal tidak ada dalam Al-Qur'an yang menafikan jihad atau menetapkan jihad bagi Allah. Maka oleh sebab itu dalam alfaz al-mujmalah, ini istilahnya adalah alfaz yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Para ulama salaf tidak mau memakai lafaz-lafaz itu, tapi ahlul kalam mereka buat alfaz-alfaz mujmalah itu supaya untuk mengamankan mazhab mereka dan syubhat mereka. Mereka rupa istilah-istilah itu. Demikian sya'nu ahlul bidah semuanya. Demikian semua ahlul bidah mereka selalu membawa alfaz mujmalah. Ketika orang berdendang-dendang dalam selawatan, dalam tahlilan, mereka namakan selawatan dan tahlilan itu. Itu alfaz mujmalah. Kalau antum larang, jangan melakukan selawatan. Masa selawat dilarang? Salah antum. Ya kan? Sebetulnya antum maksud bukan larangan selawat. Yang antum maksud adalah perbuatan-perbuatan yang dihubungkan dengan selawat dan tidak ada hubungan dengan selawat. Ya, jadi alfaz mujmalah itu ibaratnya makan buah simalakama. Enggak tahu ya, memang ada buah simalakama itu. Hah? Di mana adanya? Istilah aja kan, enggak ada buah simalakama. Mana ada buah simalakama? Dimakan ibu mati, tidak dimakan ayah mati katanya. Tapi maksud di sini di mana orang mazhab-mazhab ahlul batil itu selalu menggunakan lafaz-lafaz yang ambigu itu. Ya. Demi mencari aman gitu. Maka ahlus sunnah dalam alfad muhdasah, lafad-lafad yang dibuat-buat dalam mensifatkan nama Allah, dan maka mereka memiliki sifat caranya kata syaitan ada dua. Pertama, yastafsir an muradi qailihi, lalu ditanya dulu apa yang kau maksud dengan lafad jihad di sini. Kalau dia katakan yang saya maksud adalah Allah tidak berada di bumi dan tidak ada di kiri di kanan, jihad-jihad yang sittah, jihadul makhluk. Oh, itu benar. Allah tidak berada pada jihadul makhluk. Itu benar. Lakin idza kana qasduhu sahihan, makna ini ditafsirkan oleh dia benar, yughayyir lafad, maka kita katakan jangan kamu katakan Allah laisa fi jihad. Ya, Allah laisa fi kulli makan. Supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Jika ditafsirkan Allah laisa fi jihad, Allah tidak bersifat ulu, maka ini batil. Yuraddul lafzi wal makna. Ditolak lafaz dan maknanya. Itu kaidah ulama kita dalam menyikapi lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang tidak ada terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam masalah tauhid asma sifat. Yang ketiga, ya. Zahirun nusus wa hukmul qaul bi anna zahira muradun. Lalu beliau menjelaskan apa yang maksud zahir nusus. Karena kadang-kadang ahlul kalam menyebutkan dalam masalah tauhid asma sifat, hal zahir nusus murad ay ghairu murad. Apakah zahir nusus itu dimaksud atau tidak dimaksud? Jadi maksudnya ingin ditakwil, kalau tidak maksud harus ditakwil. Nah, sekarang kita tanya dulu, ma huwa zahir nusus? Zahir nusus menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak tasybih murad. Karena Allah katakan sama Allah, basarullah, Allah fil ulu, semuanya zahir itu nuzulnya ar-Rahman as-Sistawa. Zahirnya murad sesuai dengan kebesaran Allah, sifat itu karena zahirnya sifat Allah, bukan sifat makhluk. Akan tetapi ahlul kalam Zahirnya itu tasbih. Menurut mereka ar-Rahman istawa berarti Allah istiwa seperti manusia. Kan keliru mereka memanai zahir nusus. Itu bukan zahir nusus. Itu zahirnya nus yang Anda pahami salah. Jadi pangkal mula mereka mentakwil karena mereka sudah keliru memanai zahir nusus dalam tauhid asma sifat itu. Maka akhirnya mereka berpindah dalam mentakwil yang zahir kata mereka itu karena zahirnya adalah tasbih kata mereka. Keliru. Mana mungkin zahir kalamullah tasbih? Karena tasbih itu kufrun. Apakah mungkin zahir kalamullah batil wa kufrun? Ini namanya mencela kalam Allah. Apakah Allah tidak mampu membuat takbir yang sahih dalam menyifatkan dirinya sehingga Anda lebih tahu tentang bagaimana memberikan makna dan kalam Allah? Antum a'lamu amillah. Apa kamu lebih tahu dari Allah? Nah, jadi kita harus tahu titik-titik di mana mereka sebetulnya awal mulanya mereka kelirunya di situ. Pangkal mula mereka sudah keliru dalam masalah zahir nas. Zahir nas menurut mereka itu adalah tasbih. Ini ahlul kalam semua. Ahlul kalam terbagi dua, ahlul ta'til, ahlul tasbih. Ahlul ta'til karena zahir nas tasbih mereka takwil. Ahlul tasbih zahir nusus itu adalah tasbih, ya mereka begitu aja karena mereka katakan kita tidak melihat di dalam kenyataan kecuali yang seperti ada pada makhluk. Kedua mazhab tersebut adalah batil. Kemudian dalil-dalil mereka mengatakan contoh zahir nas ghairu murad kata mereka. Ini pernah kita jelaskan juga. Al-Hajjul Aswad yaminullah fil ardihi. Faman safahu kepakaan nama safahullah. Kata mereka ini zahirnya muhal. Kan Hajar Aswad adalah tangan Allah di bumi. Siapa yang menciumnya? Faman qabbalahu kepakaan nama isafahullah. Maka sungguh seakan-akan dia telah mencium tangan Allah atau yukab bukan jamin Allah. Sebenarnya riwayat dari Ibn Abbas ini zahirnya tidak ada tasbih. Yamin Allah fil arti bukan mengatakan tangan Allah di bumi, tapi Hajar Aswad itu maka dikatakan siapa yang mencium Hajar Aswad seakan-akan bukan dikatakan dia telah mencium tangan Allah, tapi seakan-akan. Karena tidak akan mungkin Hajar Aswad itu tangan Allah. Kalau begitu, berarti makhluk menyentuh zat Allah dong. Masa tangan Allah ada di bumi? Kan maknanya jelas sebetulnya, enggak ada masalah. Karena zahir nasnya memang begitu. Karena maksudnya bukan demikian. Tapi menunjukkan kemuliaan Hajar Aswad itu. Kan itu sebetulnya maknanya. Kemuliaan Hajar Aswad. Tidak maksudnya betul-betul tangan Allah kan. Semua orang paham. Kalau begitu ketika Hajar Aswad dicuri oleh orang Karamita dibawa sekian tahun ke Kufa ke sana ke Mesir atau ke Basra ya. Apa berarti tangan Allah dicuri? Hah? Kan enggak masuk akal. Mana orang-orang yang sadar aja paham semua itu. Apa yang zahir dalam nas itu maksudnya gitu loh. Nah, karena mereka itu tidak memahami zahir nas tapi dengan akal yang punya penyakit virus ta'til, maka akhirnya mereka semuanya dikeliru bagi mereka. Ya, banyak contoh-contoh yang disebutkan di situ ya. Kemudian juga mereka mengatakan ketika dalam hadis maridtu falam ta'udni, kata Allah mengatakan pada hambanya aku sakit tapi engkau tidak menyengukku. Lalu kan hadis mengatakan kaifa saya menyengukkumu ya Allah padahal engkau Rabbul Alamin. Lalu Allah menyebutkan alam ta'rif ini dalam hadis ama alimta anna abdi fulan marid. Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si Fulan sedang sakit? Seandainya engkau pergi menyusuknya, sungguh engkau akan dapatkan aku di sisinya. Itu maksudnya apa? Anjuran menziarahi orang yang sedang sakit, dan Allah akan beri pahala bagi orang tersebut, kebaikan, keberkahan. Bukan berarti Allah itu sakit. Kan masalahnya sebetulnya jelas. Karena itu tamsil saja, perumpamaan saja yang diberikan dalam hadis ini. Bukan benar-benar Allah itu sakit. Memang Allah sakit. Maknanya jelas sebetulnya. Cuman mereka, karena tafsir dari mana marid itu adalah alam ta'alam anna abdi pulan marid. Maksudnya adalah hambaku si pulan sakit. Ditafsirkan setelah itu. Maka dalam menafsirkan nas-nas seperti ini, jangan diambil sepotong-potong. Sama dengan ajar aswad tadi. Faka'annama safahallahu isafiullah. Seolah-olah. Bukan benar-benar dia mencium tangan Allah gitu. Nah, sebetulnya masalah nas-nas ini tidak ada masalah, tetapi karena mereka sudah kadung ya kena virus taktil, jadi mereka semuanya menurut mereka bermasalah nas-nas tersebut. Kaidah yang keempat itu bicara tentang ya orang-orang yang menyerupakan sifat Allah itu terjerumus ke dalam empat penyimpangan. Pertama, yaitu dia paham dari sifat-sifat Allah seperti sifat makhluk. Ini menyerupakan Allah makhluk. Jelas sudah keliru dia. Yang kedua, menyerupakan Allah dengan makhluk yang kurang. Ini bantahan bagi orang yang musyabihah. Kalau dia katakan sifat Allah seperti sifat makhluk, berarti dia setelah salah memahami nas, karena nas itu menunjukkan sifat Allah bukan sifat makhluk. Kok Anda tafsirkan dengan sifat makhluk? Yang kedua adalah telah menyatakan mensifatkan Allah sesuatu yang kurang, karena sifat makhluk itu kurang, tidak sempurna. Ini bantah bagi orang menyifatkan Allah dengan makhluk. Kemudian dia telah mentaktil nas, dalil dari yang ditunjukkan nas tersendiri, yaitu menunjukkan Allah itu punya sifat tidak seperti sifat makhluk. Yang keempat, dia telah mentaktil Allah ya dari kesempurnaan. Kemarin kita sebutkan kullu musyabbih mu'attil. Apa sama taktilnya orang musyabbih? Kan itu kita katakan kemarin. Nah, ini empat perkara. Taktilnya, taktil nas an dilalatihi. Itu yang pertama. Telah membatalkan makna dari nusus itu dari dalilnya. Dalilnya menunjukkan nas itu sifat Allah, bukan sifat makhluk. Yang kedua, telah mensifat Allah dengan sifat yang kurang, karena mengatakan sifat Allah itu seperti sifat makhluk, berarti sifat Allah itu kurang. Nah, yang ketiga, telah menafikan nusus-nusus yang mengatakan sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Laisa kamitsli syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang keempat, telah menafikan Allah dari sifat yang sempurna, menafikan sifat sempurnanya, sifat Allah, kesempurnaan sifat Allah. Nah, ini taktil an kamalihi, taktil an kamalihi. Kemudian belum menyebutkan di sini sifat istiwa dan ulu dan seterusnya ya, dan dalil semuanya. Kaidah yang kelima, apa yang Allah beritakan kepada kita dari nama dan sifat-sifatnya, di satu sisi dapat kita ketahui maksudnya, di satu sisi ada yang tidak ketahui maksudnya. Apa yang tidak ketahui? Makna dari sifat itu kita ketahui, kaifiyah dari sifat tidak kita ketahui. Ada sisi yang kita ketahui, ada sisi yang tidak kita ketahui. Sisi apa yang kita ketahui? Makna sifat kita ketahui. Sisi mana yang tidak kita ketahui? Kaifiyah itu sifat tidak kita ketahui. Nah, itu maka beliau mengatakan, ya, sifat-sifat Allah beritahukan kepada kita itu dan sisi dapat kita ketahui dan satu sisi dapat kita tidak kita ketahui. Kaidah yang berapa lagi? Yang keenam ya. Kaidah yang keenam di sini tidak disebutkan. Kaidah yang kelima, kaidah yang keenam, yaitu dhabit sesuatu yang dibolehkan dan apa yang tidak bolehkan dalam menetapkan dan menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dhabit dalam menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, atau dhabit yang dinafikan dari sesuatu yang dinafikan Allah dari dirinya, yaitu sifat manfiyah, sifat musbatah, ada dhabit. Yang pertama, Ahlussunnah menetapkan dhabit sam'i. Dhabit sam'i itu maksudnya apa? Semua sifat dan nama harus terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Itu dhabit sam'i. Baik menafikan sesuatu dari Allah ataupun menetapkan sesuatu dari Allah harus ada dalilnya, itu maksudnya. Yang kemarin kita katakan, sesuatu yang Allah tidak nafikan dari dirinya, kita tidak boleh menafikan. Karena sesuatu yang dinafikan harus ada dalilnya. Contohnya kemarin apa kita sebutkan? Apakah Allah punya telinga atau tidak? Tidak boleh dinafikan dan tidak boleh diisbatkan. Karena sifat itu tidak pernah dinafikan oleh Allah dari dirinya dan juga tidak pernah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Kemudian dhabit aqli. Dhabit aqli tadi sifat yang manfi dan yang munfata itu yang tadi kita sebutkan, setiap sifat kamal yang ada pada makhluk Allah lebih berhak darinya. Ya. Selama tidak menimbulkan kekurangan dalam sifat Allah. Demikian pula segala sifat yang dinafikan dari makhluk itu merupakan sempurnaan, maka Allah aula yunzah anhu. Contoh bodoh. Itu kan sempurna kalau dinafikan dari makhluk, ya kan? Maka kalau aula dinafikan dari sifat itu. Lupa, bakhil, zalim. Sifat ini adalah sifat yang tercela pada makhluk. Maka Allah lebih aula untuk dinafikan darinya, untuk disucikan dari sifat-sifat yang kurang itu. Itu yang disebut dhabit aqli. Sekarang kaidah yang ke 7, di sini. Ada disebutkan ringkasan kaidah yang ke-7. Baik. Berikutnya adalah kaidah dalam masalah beriman kepada syarat dan qadar. Pertama, al-wajib al-qadar itiqad al-iman bi maratibihi. Beriman dengan maratibul qadar. Maratib iman bil qadar al-iman bi imillah al-muhit bi kulli syai'. Ilmu Allah yang sempurna meliputi segala sesuatu. Al-kitabah, bahwa Allah telah mencatat semua takdir-takdir makhluk ini di Lauhul Mahfuz. Al-Masyiah, ya, terjadinya apa yang Allah takdirkan dalam Lauh Mahfuz itu sesuai dengan masyiat Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah kehendaki terjadinya? Kapan gempa terjadi, kapan ini dilahirkan, kapan ini terjadi dan seterusnya. Kapan ini buah pohon ini berbuah dan seterusnya itu hendak sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khalqu, jadi penciptaan. Setelah Allah masyiat baru tercipta. Maka Allah ciptakan. Itu namanya maratibul iman bil qadar. Ya. Kemudian itu asal pertama, yang kedua ada awajib syara itiqadan, yang diwajibkan dalam syara itu secara itiqad adalah itu ikhlas ibadah lillahi ta'ala. Yang kemarin kita sebutkan itu aslul al-iman bisyara al-ilmu wal-amal summal istighfar. Aslul iman bil-qadar itu adalah apa? Al-isti'ana wa tawakkul, kemudian as-sabr. Kemudian rincian kemarin madzhabun nas dalam tauhid asma sifat, dalam masalah qadar kita sebutkan dengan madhab murji'ah, madhab qadariyah, madhab al-jabriyah, ya. Madhab iraqdala fil qadar ini sudah kita sebutkan. Yang pertama al-qadariyah al-majusiyah, al-qadariyah al-musyrikiyah, al-qadariyah al-iblisiyah. Al-Majusiyah angkaru qadar wa aqaru bisyara, mengakui beriman kepada takdir tapi mengingkari syara. Asyikiyah aqaru bil qadar, itu contohnya kemarin di Mu'tazilah yang pertama. Al-Musyrikiyah adalah mengakui qadar tapi mereka mengakui qadar tapi ghulu berlebih-lebihan, akhirnya mereka mengingkari al-amru wa nahi, mengingkari masalah aturan agama. Itu al-musyrikiyah. Al-iblisiyah yaitu mengakui adanya takdir, mengakui adanya perintah agama, tetapi mereka mengingkari al-hikmah wal-adl, menafikan al-hikmah wal-adl. Kemudian bicara masalah mawqifun nas atau mawaqifun nas min akhdil bil asbab, pandangan manusia dalam masalah mengambil sebab, melakukan sebab. Ada tiga juga. Pertama, orang yang ya mengatakan sebab itu punya pengaruh, tetapi juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi yang kedua adalah meyakini sebab itu dengan sendirinya dapat berpengaruh tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sebab itu sebetulnya enggak punya arti apa-apa. Yang melakukan hanyalah iradatullah subhanahu wa ta'ala wahda, mengingkari sebab dia. Jadi ada yang gulu fil asbab, ada yang gulu fina fil asbab. Ahlu sunnah mengatakan sebab itu mu'assirah. Mu'assirah binafsiha walakin biiznillahi ta'ala. Baik. Kemudian kemarin beliau bicara masalah al-fana, anwa'ul fana, itu sudah selesai. Ya. Baik, itulah berapa penjelasan yang berhubungan dengan ringkasan kita, ya. Itu yang dapat kita bahas kesempatan ini. Semoga apa yang telah kita bahas terakhir memang beliau menjelaskan tentang apa? Manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah yang harus diikuti, itu manhajnya para sahabat, ya. Kemudian itu adalah penutup dari risalah beliau, ya, agar jauh, karena kalau masalah berbincang dalam membahas berbagai bantahan terhadap pendapat dan pandangan aliran-aliran sesat tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Maka beliau akhirnya menutup saja risalah beliau dengan bagaimana solusi yang paling tepat untuk tidak terpengaruh, tidak tercerumus ke dalam berbagai pendapat-pendapat yang menjauhi Al-Quran dan Sunnah, beliau sebutkan adalah berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat. Maka beliau tutup aja di situ. Karena sangat banyak nanti penyimpangan-penyimpangan itu akan terjadi bermacam bentuk metode dan gaya sampai hari kiamat. Maka oleh sebab itu subulul batil, jalan-jalan kebatilan sangat banyak sekali. Itu ringkasan dari apa yang kita sebutkan di sini. Masalah iman berqadar kemarin sudah jelaskan bagaimana harus menyikapi antara menggabung antara syarak dengan qadar sama sekali tidak bertentangan, dan beliau juga menjelaskan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang menggabung antara isti'anah dengan ibadah. Contohnya yang paling dekat adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taib. Ini ada berapa hadiah? Ada berapa pertanyaan? Yang pertama adalah dilarang melihat catatan ya. Siapa yang bisa menjelaskan tentang madhab Mu'tazilah atau usul Mu'tazilah yang kemarin kita sebutkan? Mu'tazilah memiliki berapa usul? 5. Siapa yang bisa menyebutkan? Hey, padahal. Baik. At-tauhid, al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, al-adl, summa baik, fi manzilah baina manzilain mutaqab kabira fi dunya. Baik. Terakhir. Apa kaidah mereka yang terakhir? Yang terakhir itu adalah masalah hukum mereka tentang mutakabbirah pada akhirah. Tapi apa istilah yang mereka sebutkan? Bahwa mutakabbirah kekal dalam neraka. Apa istilah yang namakan di situ oleh mereka? Kenapa mereka mengatakan mutakabbirah? Infazul wa'id. Ahsan. Fadal. Karena mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam para pelaku dosa untuk dimasukkan neraka, maka wajib dilaksanakan janjian itu, kata mereka. Baik. Berikutnya, siapa yang bisa menyebutkan maratibul iman bil qadar? Maratibul iman bil qadar awal al-ilmu. Iya. Asani al-kitab. Asalis al-syiat. Rabis al-fatih. Baik, fadal. Jazakallah khairan. Apa pandangan Jahmiyah dalam tauhid asma wa sifat? Baik. Apa? Menafikan? Terlalu jelas. Apa? Menafikan asma sifat. Baik. Apa pandangan Jahmiyah dalam masalah takdir? Takdir Jahmiyah. Faham Jahmiyah dalam takdir. Kelas. Entah ajab tak. Padang Jahmiyah dalam takdir. Apa keyakinan Jahmiyah dalam mengimani takdir? Orang Jahmiyah itu mereka menganggap bahwa mereka berjalan sesuai kehendak Allah tanpa memiliki kehendak manusia. Keyakinan Jahmiyah itu menafikan makhluk ini tidak punya iradat, tidak punya keinginan, tidak punya pilihan. Dengan istilah mereka mengatakan makhluk ini majbur. Maka disebut mazhabnya Jahmiyah adalah mazhab Jabriyah. Apa mazhab Jahmiyah dalam masalah iman? Murji'ah. Ahsant. Jadi mazhab Jahmiyah dalam masalah iman adalah Murji'ah, mengatakan iman itu hanya ma'rifah. Apa mazhab Mu'tazilah dalam masalahul qadar? Yaitu keyakinan Mu'tazilah dan Qadar adalah mengingkari takdir Allah untuk makhluk ini. Artinya makhluk, yaitu mereka sendirilah menciptakan perbuatan mereka. Tidak ikut campur dengan takdir Allah. Perbuatan dan usaha mereka murni atas keinginan manusia itu sendiri. Apa keyakinan Mu'tazilah dalam masalul iman? Khawarij. Gimana dia? Jadi mazhab Mu'tazilah dalam masal iman itu mirip dengan mazhabnya Khawarij, hanya beda istilah saja. Kalau Khawarij di dunia mengatakan, tapi mazhabnya tidak seperti Khawarij, tapi disebut oleh ulama Mukhannas Khawarij, bencongnya Khawarij. Maksudnya kenapa? Karena di dunia mengatakan mereka orang pelaku dosa besar, keluar dari Islam belum masuk ke dalam kekufuran. Fi manzilah baina manzilatain. Kalau keluar dari Islam kamu masih kafir. Tapi mereka mengatakan kafir. Kalau orang Khawarij langsung ponis kafir. Tidak ada istilahnya baik fi manzilah baina manzilatain. Kalau di akhirat dalam sisi hukum mereka sama. Orang Khawarij mengatakan orang pelaku dosa besar kekal dalam neraka karena dia kafir. Orang Mu'tazilah kekal juga mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam neraka bukan karena kafir tapi karena di dunia tidak mengaku kafir tadi. Fi manzilah baina manzilatain. Karena dia mengatakan yaitu manafius syafa'ah, tidak ada syafaat bagi pelaku dosa besar dan wajib bagi Allah untuk mengazabnya. Kalau Allah menerima syafaat berarti Allah tidak menepati janjinya tentang azab bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Tapi hasilnya sepakat sebetulnya, sama-sama mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam mereka. Tapi filsafat dalam yang mereka gunakan ke sana beda gitu. Jalannya beda, tujuannya sama, gitu istilahnya. Kalau di dunia, di keluar mereka mengatakan pelaku dosa besar keluar dari Islam tidak masuk ke dalam kekufuran. Ya kalau keluar dari Islam kemana dia? Separuh kafir, separuh iman jadinya. Makanya mazhab Mu'tazilah ini kata Syekh Al-Sama mazhab yang tidak pernah dikenal dalam kalangan manusia berkata seperti ini. Karena enggak mungkin seorang muslim yang mati kalau sebenarnya mazhabnya itu kalau umpamanya benar-benar konsekuen dia pegang, tentu seorang muslim itu kalau dikuburkan di antara kuburan orang kafir dan mukmin jadinya. Karena di benak kafir muslim kan gitu. Nanti kalau dimandikan separuh kan gitu. Gimana caranya? Kan enggak bisa enggak mungkin diterapkan itu mazhab itu. Gitu. Nah, kemudian di akhirat mereka punya filsafat orang dosa besar masuk neraka kekal dalam neraka karena Allah tidak boleh mengampuni, yaitu dengan usul mereka infazul wa'id ya, dan ingkar syafa'ah. Dari situ mereka mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Baik, sudah 6.30 tadi sampai jam berapa? Habis ya. Baik, jadi pertanyaan-pertanyaan ini ditunda aja tahun depan insyaallah. Baik, demikian dapat kita perbincangan di pagi hari ini. Semoga Allah SWT berikan kepada kita ilmu yang manfaat, amal yang soleh, dan menjauhkan kita dari sebagai fitnah-fitnah akhir zaman, dan memperlihatkan kepada kita yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Semoga Allah SWT tidak menjadikan sesuatu itu samar-samar di hadapan kita sehingga kita tergelincir dalam mengikuti kebenaran. Jika para ikhwan, terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatian antum. Mohon maaf jika ada dalam selama daurah ini ada perkara-perkara yang kurang jelas ataupun penjelasan yang kurang memuaskan, saya mohon maaf sekali atas kekurangan-kekurangan ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.